Walam yakhluqna kal bahaim. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita seperti binatang-binatang. Allati khuliqat limasalihil ibad. Yang binatang-binatang itu diciptakan untuk kemaslahatan para hamba. Tsumma namutu wa tadhhab. Tsumma tamutu wa tadhhab. Kemudian binatang tersebut mati dan pergi begitu saja. Tidak demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Itu tidak seperti binatang atau hewan yang mati atau hidup kemudian mati kemudian pergi begitu saja. Li'annaha laysat mukallafatun aw mukallafatan wala ma'murah wala manhiyah. Karena binatang-binatang itu tidak mukallafah, tidak dibebani dengan beban syariat. Wala ma'murah dan tidak diperintahkan dengan perintah-perintah. Wala manhiyah dan tidak dilarang dengan larangan-larangan. Ini binatang atau hewan. Adapun manusia, dia mukallaf, dibebani dengan beban syariah. Diperintah dengan perintah-perintah. Kemudian dilarang dari berbagai macam na'am keharaman-keharaman. Innama khalaqna li'ibadatihi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar kita beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka rizki. Sama sekali Allah tidak meminta balasan dari kita. Wa ma uridu ayut'imun, dan aku tidak menghendaki dari mereka agar mereka memberi makan kepadaku. Kalla, summa kalla, sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita memberi makan kepada Allah atau memberi balasan kepada Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada kita. Faya subhanallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Maha pemberi rizki. Allah tidak menghendaki rizki dari hambanya. Allah lah yang memberikan rizki kepada hambanya. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan lagi kokoh. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama sekali kepada hambanya. Nah, sebaliknya hamba Allah dialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya semua manusia ini beriman, bertakwa kepada Allah, semuanya beribadah hanya kepada Allah, itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah. Nah, tidak menambah kemuliaan dan keagungan Allah. Dan kalau seandainya semua manusia kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali juga tidak mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hamba-hambanya. Sebaliknya hamba-hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Ar-Razzaq yang memberikan rizki kepada kita. Nah, Allah yang menciptakan kita. Nah, kemudian setelah kita lahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, memberikan kecukupan kepada kita, ya. Nah, kesehatan, ya. Tempat tinggal, kendaraan, harta, ya, keluarga dan seterusnya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan kita membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memberikan rizki, ya, atau yang semisalnya tidak, Allah tidak menghendaki ini. Kalau seandainya kita dibebankan untuk membalas apa yang Allah rezekikan kepada kita, ya sungguh kita tidak akan mampu. Nah, satu nikmat saja, kesehatan. Ya. Nah, kesehatan, alhamdulillah kita diberi nikmat sihah, kesehatan. Ya. Nah, beberapa saudara kita yang mungkin sekarang berada di rumah sakit, ya. Nah, dengan sakit yang parah, ya, sehari ya, habis sekian puluh juta di rumah sakit. Ada yang pernah sakit di sini? Hah? Nah, berapa sehari biaya di rumah sakit? Nah, yang sakit parah tapi pernah. Nah, ada yang sampai sehari 20 juta ada. Ya. Komplikasi jantung lah, apalah. Ya. Subhanallah. Nah, biaya yang mahal untuk bisa sehat. Ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, maka jangan sekali-kali kita ingkar, ya. Kita ingkar terhadap nikmat Allah, jangan. Walaupun mungkin dari sisi harta Allah memberikan kepada kita sedikit harta. Tapi alhamdulillah kesehatan, ya, yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita melihat masya Allah si fulan diberikan uang yang banyak, masya Allah, nah, kaya raya. Baik. Tapi lihat, ya, ketika dia jatuh di rumah sakit, nah, ya, jantung komplikasi ini dan itu, ya. Dia keluarkan harta yang banyak untuk membayar kesehatannya. Ya. Alhamdulillah Allah Maha Adil, kita yang miskin enggak diberi penyakit yang seperti itu, ya. Yang jantung lah, yang inilah, yang itulah. Ya. Nah, baik. Ya. Alhamdulillah karunia kesehatan, satu nikmat saja, subhanallah. Kalau kita dituntut untuk membayar nikmat sehat ini, sungguh kita tidak akan mampu. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Razzaq, ya, yang Maha Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala tidak meminta kepada kita balasan rizki tersebut. Maka sekali-kali jangan sampai kita ingkar terhadap satu nikmat pun dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Itu baru satu nikmat, belum yang lainnya, ya. Subhanallah. Nah. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, wa lam yakhluqna li hadhihi al-hayati ad-dunya faqat na'ishu fiha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kehidupan dunia ini saja. Na'ishu fiha, kita hidup di dalamnya, cuma sekedar hidup saja, tidak. Sekedar bersenang-senang, tidak. Wa nasrah, kita bebas. Bebas kemana-mana, bebas melakukan apa saja. Wa namrah, bersukaria. Wa nakul wa nasyrab, makan, minum. Wa natawassaf fiha, kita bersenang-senang di dalam dunia ini. Bukan, Allah tidak menciptakan kita untuk ini. Sekedar makan, minum, bersenang-senang, bersukaria, tidak. Walaysa ba'daha syai', kemudian setelah kehidupan tidak ada sesuatu, tidak ada pembalasan. Tidak demikian. Wa innamal hayatu mazra'atun wa sukun lid-daril akhirah. Hanyalah kehidupan dunia ini adalah mazra'ah. Ya, ladang amal. Wasukun, dan sebagai pasar untuk akhirat nanti. Lidaril akhirah, untuk negeri akhirat. Dunia ini adalah mazra'ah dan pasar kita. Ya. Naam, untuk negeri akhirat. Ladang amal untuk persiapan kita menuju akhirat. Pasar kebaikan, amal soleh ya, untuk persiapan menuju darul akhirah, negeri akhirat. Natazawwadu fiha bil a'mali salihah. Dan dunia ini adalah tempat kita mencari bekal di dalamnya. Dengan apa bekal kita? Dengan amal saleh. Tsumma namutu. Kemudian setelah kehidupan dunia kita meninggal dunia. Wa nantaqilu minha, dan kita pindah dari kehidupan dunia. Tsumma nub'ats, kemudian kita dibangkitkan. Hari kebangkitan. Tsumma nuhasab, kemudian kita dihisab. Diperhitungkan amalan-amalan kita. Tidak akan terlewatkan satu amalan pun. Satu kebaikan pun, satu kejelekan pun tidak akan terlewatkan. Allah akan hisab. Wa nujaza bi amalina, dan kita akan dibalas dengan sesuai dengan amalan-amalan kita. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Inilah kehidupan atau tujuan yang sebenarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, yaitu agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidaklah Allah menciptakan kita hanya sekedar untuk makan dan minum di dunia ini, tidak. Kalla thumma kalla. Nah, dunia ini hanyalah mazra'ah, ladang akhirat atau pasar akhirat. Nah, yang keuntungannya atau panennya nanti akan dirasakan oleh seorang hamba di darul akhirah, di negeri akhirat. Nah, setelah kehidupan dunia kita akan meninggal dunia, dan ini suatu yang pasti ya. Nah, pasti terjadi ya. Cepat ataupun lambat ya, ajal akan tiba setelah meninggal dunia. Nah, kemudian kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan dari alam kubur. Nah, kemudian setelah itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu akan melewati fase hisab. Nah, dan seterusnya, kemudian kita dibalas amalan-amalan kita sesuai dengan amalan-amalan kita. Ini yang mesti kita terus, nah, fahami, kita mengerti, kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini ya. Sehingga orang yang dia faham bahwasannya akan ada hari pembalasan dari amal perbuatan di dunia, maka dia akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini ya. Nah, dia akan perhatikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan, dan demikian seterusnya. Mana yang ketaatan, mana yang kemaksiatan. Dia akan memperhatikan rambu-rambu syariat ini. Tidak asal hidup, tidak asal mencari uang, tidak asal bermuamalah, tetapi dia pegang rambu-rambu syariat. Karena dia faham, dia mengerti bahwasanya akan ada hari pembalasan. Wa nujaza bi'amalina, kita akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan kita. Hadhihi hiyal ghayatu min khalqil jinni wal ins. Kemudian berkata Syekh, inilah tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Wad dalilu ala dzalik ayatun katsirah. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah ayat-ayat yang banyak. Tadullu ala al-ba'tsi wan nusyur, yang menunjukkan kepada hari kebangkitan dan hari dikumpulkan. Wal jaza, dan hari pembalasan. Wal hisab, dan hari hisab. Ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan benarnya atau akan datangnya hari kebangkitan, hari dikumpulkan ya, dan hari pembalasan serta hari hisab. Dan terakhir, imma jannah wa imma nar, imma masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam an-nar atau ke dalam an-nar. Iya dan bila ayat-ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak yang menunjukkan tentang hal ini. Nah, maka perbanyak membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. membaca Al-Quranul Karim, menghayati isinya, ya, maknanya. Nah, disebutkan banyak tentang kejadian-kejadian akhirat, ya. Nah, baik tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkan, hari pembalasan, dan hari hisab. Nah, wal aqlu yadullu ala hadza, demikian pula akal menunjukkan, nah, terhadap ini, menunjukkan bahwasannya apa, akan ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia ini. Nah, akal pun menunjukkan hal ini, yaitu akal yang sehat. Kalau akal yang enggak sehat, maka dia akan menolak. Nah, akal yang sakit akan menolak, ya, seperti akalnya orang-orang ateis. Nah, dan orang-orang yang tidak meyakini adanya hari akhirat atau yaumil akhir. Nah, sampai-sampai pernah mereka menantang, mana katanya ada siksa kubur, ada azab kubur mana? Ayo kita bongkar kuburan. Menantang, faya subhanallah. Nah, ini adalah akal yang sakit, akal yang rusak. Adapun akal yang sehat, maka akan selaras dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akal yang sehat akan mengakui, meyakini, mengimani akan adanya hari akhir, hari kebangkitan, hari dikumpulkan, hari dihisab, nah, hari pembalasan. Fa innahu la yaliku bi hikmatillahi subhanahu. Perhatikan ucapan Syekh yang menunjukkan bahwasanya akal ini, akal yang sehat menunjukkan tentang hal ini, akan adanya hari pembalasan. Fa innahu la yaliku bi hikmatillah, karena sesungguhnya tidak layak dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak layak dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala an yakhluqa hadzal khalqal ajib, yaitu Allah menciptakan makhluk yang mengagumkan ini, yaitu manusia yang sempurna, ada tangan, ada kaki, ada mata, dan seterusnya, punya akal. Nah, karena doib tidak layak dengan hikmah Allah, kalau seandainya Allah menciptakan makhluk yang mulia ini, makhluk yang na'am ajib, mengagumkan ini, wa an yushar au yusakhir hadzal kaun li bani adam, dan tidak layak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak layak dengan hikmah Allah, na'am, jika Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan alam ini untuk anak Adam, summa yatrukuhum yamutun wa yadhhabun biduni natijah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka, membiarkan mereka begitu saja, mereka mati, kemudian mereka pergi begitu saja tanpa ada natijah, tanpa ada buah atau balasan. Hadza abathun, maka ini merupakan bentuk kesia-siaan. Fala budda an tadhhar nataij hadhihi al-a'mal fid daril akhirah, maka mesti nampak buah ataupun natijah, balasan dari amalan-amalan ini di akhirat nanti. Nah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun, apakah patut kami menjadikan orang-orang muslim, kaum muslimin, itu sama seperti orang-orang kafir? Sama orang yang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, habis waktunya untuk ibadah, ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disamakan dengan orang yang jahat, nah, suka berzina, suka membunuh, dan seterusnya. Ini tidak layak dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bertentangan dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akal ini menunjukkan bahwasanya apa? Nah, akan ada hari pembalasan. Nah, dan tidak sama antara orang-orang yang muslim dengan orang-orang yang kafir, balasannya nanti di akhirat. Walihada, oleh karena itu, qad yakunu minan nasi man yafni umrahu fi ibadatillah. Kadang ada manusia yang dia menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah, wa fi ta'atihi, dan untuk taat kepada Allah, wa huwa fi faqrin wa fi hajatin, dalam keadaan dia apa? Fakir, dan dalam keadaan dia banyak kebutuhan. fakir dia. Tapi apa? Umurnya disumbangkan untuk ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Walaupun kehidupannya serba kekurangan. Wa qad yakunu madluma, dan kadang-kadang orang ini dia terzalimi. Madgutun alaih, dan kadang-kadang orang ini hidupnya tertekan. Wa mudayyakan alaih, kadang-kadang orang ini hidupnya dijadikan sempit oleh orang lain. Karena kefakirannya tadi. Tetapi umurnya untuk ibadah kepada Allah dan untuk taat kepada Allah. Wala yunalu syai'an min jazai amalihi fi hadhihi dunya, dan apa yang dia amalkan, na'am, dia tidak mendapatkan balasannya sedikit pun di dunia ini. Banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi na'am, bisa jadi dia belum mendapatkan balasannya di dunia ini. Wa 'alal 'aks, kemudian sebaliknya, yakunu minan nasi kafirun mulhidun syirrir, ada manusia yang dia kafir, mulhid, syirrir, jahat, buruk, yasrahu, bebas hidupnya, wayamrahu, takabur, sombong, fi hadhil hayat, di kehidupan dunia ini, wayatana'amu, kemudian dia bernikmat-nikmat di dunia ini, wayu'ta ma yastahi, kemudian diberikan kepadanya apa yang diinginkan, wa yartakibu ma haramallah, dan dia melakukan apa yang Allah haramkan, wa yadlimul ibad, bahkan menzalimi para hamba, wa ya'tadi alaihim, dan melampaui batas terhadap manusia, wa ya'kul amwalahum, dan dia memakan harta-harta manusia dengan cara yang tidak hak, wa yaqtulu bighairi haq, dan bahkan membunuh manusia tanpa hak, wa yatasallat wa yatajabbar, sewenang-wenang, dan dia berbuat lalim, thumma yamutu ala halih, kemudian dia mati di atas kondisi ini, ma asabahu syai'un minal uqubah, kemudian tidak mendapatkan sedikit pun balasan di akhirat, hal yaliku bi'adilillah, apakah ini layak dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, wa hikmatihi, dan apakah ini layak dengan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, an yatrukal muti au an yatruka hadzal muti'a biduni jaza, apakah layak dengan keadilan Allah, na'am, atau hikmah dari Allah, dia meninggalkan, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang yang taat ini tanpa diberi balasan, wa an yatruka hadzal kafir biduni mujaza, kemudian meninggalkan orang kafir ini juga tanpa diberikan balasan dari kejahatannya, hadza la yaliku bi adlihi Subhanahu wa taala, maka ini tidak layak, tidak patut dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walidzalika ja'ala darun ukhra yujaza fiha almuhsin bi ihsanihi wal musibi isaatihi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri akhirat, ya, itu negeri yang di dalamnya dibalas orang-orang yang berbuat ihsan karena perbuatan ihsannya dibalas dengan kebaikan, dan Allah membalas orang yang berbuat jahat karena kejahatannya, ya, ketika di dunia. Fatadharu fiha thamaratul a'mal, maka nampaklah, jelaslah di na'am akhirat itu buah atau balasan daripada amalan-amalan manusia ketika hidup di dunia. Nah, ini akal yang sehat menunjukkan, ya, akan adanya hari pembalasan. Nah, karena tidak adil kalau seandainya manusia yang beriman, taat, soleh, dan seterusnya, sama dengan orang yang kafir, jahat, dan seterusnya di akhirat nggak ada apa-apa, nggak dibalas sama sekali. Taib dari amalan-amalannya atau perbuatannya ketika di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun, apakah patut bagi kami menjadikan orang-orang muslimin seperti orang-orang mujrimin, orang-orang kafir? Ya. Apakah patut kami menyamakan mereka? Malakum, bagaimana kalian? Mengapa kalian demikian? Kaifatah gumun, bagaimana kalian mengambil keputusan? Bagaimana kalian berpikir seperti ini? Nah, artinya tidak sama antara orang yang muslimin dengan orang-orang yang kafirin di akhirat nanti. Masing-masing akan dibalas sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Nah, ini dalil dari akal, yang menunjukkan bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini, na'am, hidup kemudian mati selesai, enggak ada balasan. Nah, ya, tidak, melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan na'am manusia, jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalannya manusia dan jin nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Taib, sudah masuk Isya ya. Nah. Taib, tinggal 2 alinea lagi, 2 paragraf lagi. Namun insyaallah akan kita lanjutkan ba'dal adzan. Nah, bi'idznillah taala. Fal muadzin yuadzin, tafadhol. If aw qala syarih hafizahullahu ta'ala, fad dunya daru amalin, maka dunia ini adalah negeri tempat beramal, negeri tempat seseorang melakukan amal. Wa amal akhiratu fahiya daru jaza, adapun akhirat adalah negeri pembalasan. Manusia akan dibalas sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Imma jannah wa imma nar, imma dia masuk ke dalam jannah atau dia masuk ke dalam nar. Di akhirat nanti hanya ada 2 tempat ini, tidak ada tempat yang ketiga untuk manusia. Nah, imma jannah wa imma nar, imma ke dalam jannah dia masuk atau ke dalam nar. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dunia ini adalah ladang amal, negeri untuk beramal, maka maksimalkan, ya. Nah, untuk memperbanyak amal saleh sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat. Sesuai dengan kemampuan kita, kita yang memiliki harta benda lebih dari yang lainnya, gunakan, ya, untuk sebagai bekal akhirat nanti dengan memperbanyak sedekah, infak dan seterusnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan karunia atau kelebihan yang Allah berikan kepada na'am dirinya. Orang lain belum tentu bisa sedekah karena enggak punya harta. Nah, sehingga seorang hamba ketika Allah berikan karunia kelebihan harta lebih dari yang lainnya, alhamdulillah Allah cukupkan, bahkan Allah berikan lebih dari kebutuhannya, maka nah, maksimalkan sebagai bekal di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menunda-nunda amal saleh, nah, jangan menunda-nunda amal saleh sehingga dia akan menyesal nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, menyesal dengan penyesalan yang tidak lagi berguna, penyesalan. Apa yang dia miliki? Dia memiliki tenaga. Enggak punya harta, enggak punya ini, tapi punya tenaga. Manfaatkan tenaganya, maksimalkan. Untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada naam anjuran untuk kerja bakti misalkan, ya, bangun masjid dan semisalnya, ya, yang dia miliki cuma tenaga, sumbangkan, ya, tenaganya. Nah, yang dia miliki ide, gagasan, nah, silakan sampaikan idenya, gagasannya, ya. Nah, dia punya waktu luang, ya, sumbangkan waktu luangnya. Atau yang semisalnya dari apa yang dia miliki, ya, sumbangkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia ini adalah daru amal atau mazra'atul amal, ladang akhirat, ya. Nah, kita menanam di dunia ini, panennya nanti di akhirat, ya. Nah, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam kebaikan berlomba-lomba. Nah, bukan dalam kebaikan dia taib, ya, biarlah yang lain dulu. Nah, misalkan tidak demikian. Nah, biarlah yang lain dapat pahala dulu. Nah, tidak demikian dalam hal akhirat. Ya. Innamal isar fi dunia, isar itu dalam hal dunia. Antum isar mengutamakan orang lain itu dalam hal dunia. Ya. Nah, adapun dalam hal akhirat, musabaqah, yang dianjurkan musabaqah, berlomba-lomba dalam hal akhirat. Ya. Jangan sampai keduluan yang lain. Nah, berlomba-lomba. Nah, fadunya daru amal. Maka dunia ini adalah negeri untuk melakukan amal. Maka lihat amal-amal kita, hisab diri-diri kita sebelum nanti kita dihisab di akhirat nanti. Sejauh mana amal soleh kita? Nah, bandingkan dengan amal jelek kita. Nah, sehingga akan memotivasi kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk menutupi amalan-amalan yang jelek, menutupi dosa-dosa dan kemaksiatan. Perbanyak amal soleh. Terus, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nah, maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, taib. Kita ulangi, fad dunya daru amalin wa amal akhiratu fahiyya daru jaza. Dunia ini adalah negeri untuk beramal, dan sedangkan akhirat adalah negeri pembalasan. Ima jannah wa iman nar, kembalinya ima ke dalam jannah wa ima ke dalam an-nar. Walam yasrukna hamala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan atau membiarkan kita terlantar begitu saja. Kama yadhunnul malahidatu wad-dahriyun, sebagaimana prasangkanya, praduganya orang-orang kafir dan orang-orang dahriyun, ateis. Nah, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidhalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, itu orang-orang kafir, mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah membinasakan kita kecuali dahr, kecuali masa, kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilm, dan mereka sesungguhnya tidak memiliki ilmu, pengetahuan tentang hal itu. Inhum illa yadhunnun, tidaklah mereka orang-orang kafir, illa yadhunnun, tidaklah mereka kecuali menduga-duga. Nah, menduga, menyangka bahwasannya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan dunia saja. Tidak ada tang naam kehidupan akhirat, ya, untuk membalas semua amal manusia di dunia. Ya. Mereka mengatakan kehidupan dunia ini hanya, atau kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan dunia saja. Ya. Hidup mati sudah selesai. Inhum illa yadhunnun, tidaklah mereka kecuali hanya menduga-duga saja. Hadhihi maqalatul malahidati. Ini adalah ucapannya orang-orang malahidah, orang-orang kafir, alladzina la yu'minuna bil ba'tsi wan nusyur, yang mereka tidak beriman terhadap hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya jin dan manusia. Wa qad ankara Allah subhanahu wa ta'ala 'alaihim, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingkari ucapan mereka ini. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun, apakah patut bagi kami menjadikan seorang muslim atau kaum muslimin sama seperti orang-orang mujrimin. Nah, sama balasannya di akhirat. Apakah ini patut bagi kami? Malakum, mengapa kalian demikian? Kaifatahkumun, bagaimana kalian mengambil keputusan? Itu menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir dalam hal pembalasan di akhirat. Kalla thumma kalla, sama sekali tidak. Tidak sama orang-orang muslimin dan orang-orang kafirin. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, Am hasiballadhina ijtarahu sayyiat an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mereka mengira atau menduga bahwasannya kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, taib. Saya ulangi, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mereka mengira menduga bahwasanya kami menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama kehidupan mereka dan sama kematian mereka. Sa'ama yahkumun, sungguh sangat buruk ya prasangka dan praduga mereka itu. Orang-orang yang kafir, orang-orang na'am yang melakukan kejahatan, nah menduga bahwasannya sama antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan mereka. Sama yakumun, sangat buruk prasangka dan praduga mereka. Nah, karena sesungguhnya tidak sama antara orang-orang yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang na'am melakukan kejahatan atau orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'aluhum kal muttaqina kal fujjar am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah patut bagi kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama seperti orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini? Dan apakah patut bagi kami untuk menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang penuh dosa dan maksiat? Nah, tidak sama. Fahadha la yumkin, kata Syekh, ini enggak mungkin. Wa la yakunu abadan, sama sekali tidak akan terjadi selama-lamanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang fajir. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Nah, taib, masing-masing akan dibalas sesuai dengan amalannya ketika hidup di dunia. Maka oleh karena itu, na'am, tentunya seorang yang berakal, seorang yang cerdas adalah dia yang na'am memikirkan persiapannya ataupun bekalnya untuk kehidupan akhirat. Nah, seorang yang cerdas adalah yang memikirkan apa yang dia persiapkan, apa yang dia jadikan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Nah, taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang na'am bisa kita baca pada pertemuan malam hari ini dalam penjelasan ucapan Syekh, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatsirukna hamala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak menelantarkan kita begitu saja. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah dalam rangka agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita meninggal dunia akan ada hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kita dikumpulkan dan hari kita dihisab dan hari kita na'am diberikan balasan terhadap amalan-amalan kita ketika di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala na'am mengumpulkan kita semua na'am di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf.